بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada hari-hari 10 awal Zulhijjah ini, hari yang ke-6, membaca atau melakukan ibadah kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam bab yang ke-19, atau kitab Tib bab yang ke-4. Dengan judul bab Istihbabu Ruqyatil Mariyud. Istihbabu Ruqyatil Mariyud, dianjurkannya meruqyah orang yang sakit. Istihbab, mustahab, ruqyah, ruqyah, al-mariyud, orang yang sakit. Disunnahkan atau dimustahabkan membacakan ruqyah untuk mengharapkan kesembuhan terhadap orang yang sakit. Ini berdasarkan hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 5650. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim, qala Ishaq akhbarana wa qala Zuhair wal lafdhu la haddatsana Jarir an al-A'mash an Abi Dhuha an Masruq أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. عائشة رضي الله تعالى عنها bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya. Idza ashtaka minna insanun, apabila sakit di antara kami seseorang, ya, ishtaka sakit, maridha, minna dari kami, maksudnya dari keluarganya, dari orang-orang yang terdekat dengan Nabi, ya, insan seseorang, masahahu biyadihi, masahahu biyaminih. Ini satu cara ya. Secara yang pertama beliau mengusap orang yang sakit itu dengan tangan kanannya, mengusap jidatnya, kepalanya, badannya, ya. Masahahu biyaminih. Kata Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, fihi istihbabu mashil marid bil yamin. Ini terdapat atau terkandung dimustahabkannya mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ya. Kemudian summa qal, lalu Nabi SAW membacakan ruqyah ini. Di sinilah kesimpulan bunyi bab tadi atau diambilnya hukum mustahab atau sunnah meruqyah orang yang sakit. Nabi SAW melakukannya. Yang pertama beliau lakukan mengusap dengan tangan kanan, kemudian beliau membaca ruqyah. Ruqyah Nabi ini adalah dalam lafaz yang sekarang, azhibil ba'sa rabban nas. Azhibil ba'sa rabban nas. Angkatlah penyakit wahai pencipta manusia. Ini beliau bertawassul di sini dengan nama Allah atau dengan rububiyatullah, dengan kemaha kuasaan Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki. Ya. Azhibil ba'sa rabban nas, angkatlah penyakit wahai pencipta manusia, wasfi, dan sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah yang menyembuhkan. Asy-Syafi nama Allah. Ya. Asy-Syafi nama Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Maha menyembuhkan. Tidak ada apapun penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, apabila saya sakit maka Dialah yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan di tangan Allah. Ya. La syifaa illa syifaa'uk. Ini penegasan dari makna asy-syafi. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, maksudnya kecuali engkau yang menyembuhkan. La syifaan la yuqadiru saqama, yang diminta oleh Nabi dalam ruqyahnya ini kesembuhan yang tidak yuqadir saqama. Yuqadir, kata Imam Nawawi, artinya la yatruk, tidak meninggalkan sisa sakit, jadi sembuh total. Ini doanya, syifaan la yuqadir saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Ya. Kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Ini ruqyah Nabi SAW. Adhibil ba'sa rabban nas, isfi anta syafi, la syifa'a illa syifa'uka, syifa'an la yugadiru saqama. Ini lafaz yang pertama. Dengan ruqyah yang sama, nanti akan ada lafaz-lafaz yang lain. Ya. Kalau dalam yang lain yang masyhur, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama, ini juga ada riwayat dengan lafaz yang seperti ini, yang intinya sama. Intinya sama. Kemudian selesai cerita Aisyah tentang apa yang diperbuat oleh Nabi ketika ada orang yang sakit, yaitu dia usap dengan tangan kanannya, kemudian dia bacakan mantra. Di situ dalil bahwa membaca mantra untuk memohon kesembuhan orang, untuk orang yang sakit, adalah sunnah Nabi SAW. Lalu Aisyah melanjutkan cerita yang lain terkait dengan sakit ini juga. Falamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula, maka tatkala Nabi sakit, ini sekarang beliau yang sakit, wa thaqula, dan sakitnya berat. Ya, sakitnya berat. Ini sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, sakit sebelum meninggal dunia. Ya, wa thaqula akhadtu biyadihi. Karena itu yang dituntun oleh Nabi, maka Aisyah memahami membacakan ruqyah ini juga perlu dilakukan untuk Nabi. Cuma Aisyah berpikiran tidak mungkin pantas tangannya yang untuk dijadikan mengusap Nabi. Ya. Maka saya mengambil tangannya. Akhaztu biyadihi. Saya ambil tangannya untuk liasna bihi nahwa ma kana yasna. Untuk berbuat dengan tangannya seperti yang beliau buat untuk orang lain ketika sakit, itu mengusap. Ya. Cuma dia tidak merasa tangannya pantas untuk mengusap Nabi, maka tangan Nabi itu yang dia gunakan untuk mengusap Nabi sendiri. Ya, akhaztu biyadihi liasna bihi nahwa ma kana yasna. Fantaza'a yadahu. Lalu Nabi SAW menarik kembali tangannya. Min yadi, dari tanganku, dari pegangan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan perkataan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, waja'alni ma'ar rafiqil a'la, ya, dan jadikan saya bersama pertemuan atau teman yang tertinggi. Maksudnya menyatakan kepasrahannya untuk meninggal dunia, menerima takdir Allah dan berharap memang meninggal dunia. Waja'alni ma'ar rafiqil a'la, dan bahkan dalam riwayat lain dia mengatakan ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, berharap kematian datang segera menjemputnya untuk cepat dekat dengan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang lain ketika Nabi menceritakan Allah memberikan kepadanya dua penawaran atau dua tawaran, untuk abadi sampai hari kiamat dan untuk meninggal dunia. Ini pilihan pertama, dan meninggal dunia pilihan kedua. Maka beliau memilih pilihan yang kedua. Ya. Tidak ada sahabat yang langsung memahami maksud Nabi tadi kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan dia langsung menangis. Ya. Langsung menangis. Yang lain kok merasa heran dengan tangisan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Jadi ini juga yang diinginkan oleh Nabi, ya, waja'alni ma'ar rafiqil a'la. Permohonannya untuk segera ditempatkan di tempat yang tertinggi ruhnya ketika itu, ya. Qalat fa dhahabtu anduru, setelah beliau selesai mengucapkan dua kata tadi, saya coba untuk melihat wajahnya. Fa idza huwa qad qada, ternyata dia sudah meninggal dunia, sudah pergi, ya, dan meninggalnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak cerita yang ada dalam riwayat hadis tentang keadaan Nabi SAW meninggal dunia. Di samping dia ludahnya bercampur dengan ludah Aisyah, dia ingin bersiwak ketika Abdullah bin Umar masuk, dan ia melihat siwak ada di mulutnya Ibnu Umar, lalu beliau memberikan isyarat bahwa dia menginginkan itu pula. Maka Aisyah mendapatkan siwak, dan ternyata siwak itu masih kering ujungnya. Ya. Lalu Aisyah membasahkan dengan ludahnya, dan Nabi SAW pun menggunakannya. Dan yang lain-lainnya, ya. Di sini pernah disampaikan tabligh akbar, ya, hadarah, tentang detik-detik meninggalnya Nabi SAW beberapa tahun yang lalu. Di awal-awal masjid ini berdiri, oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Jadi hadis ini berbicara tentang pembahasan kita tentang disunnahkan meruqyah, dan ini tentu bagi kita yang menjadi kepala keluarga, banyak hal ini hal-hal yang seperti itu terjadi, anak kita sakit, istri kita sakit. Maka yang pertama kali mungkin untuk mengeraih pahala untuk menerapkan tuntunan Nabi, kita ruqyah. Kita usap kepalanya, usap badannya, usap wajahnya, kemudian ya bisa misal bila mana dia panas misalnya, kita usap lehernya, usap punggungnya, dadanya, lalu kita membaca adhibil ba'sa rabban nas isfi anta wasfi anta asyafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian bahagian kedua dari hadis ini tentang keadaan Nabi sebelum meninggal dunia dan usaha Aisyah untuk menerapkan sunnah Nabi. Ya, usahanya untuk menerapkan apa yang diperbuat oleh Nabi kepada orang lain, kepada Nabi SAW sendiri, dan ternyata Nabi SAW sudah merasakan kedekatan ajalnya dan dia memohon ampunan. Subhanallah, Nabi SAW memohon ampunan, Allahumma ghafirli. Padahal dia sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa ampunan Allah itu yang segala-galanya. Ampunan Allah segala-galanya. Maka Nabi SAW sangat menganjurkan memperbanyak istighfar. Ya. Ada untuk sebagai faedah saja, Syekh Abdul Razak juga pernah menyampaikan khutbah Jumat yang temanya ini tentang memperbanyak istighfar. Dan ustaz kita, Ustaz Firanda, di YouTube mungkin bisa dicari ya, memperbanyak istighfar. Ya, ini juga sangat luar biasa, apalagi di hari-hari yang mulia ini, memperbanyak ibadah istighfar. Nabi SAW mencontohkannya, padahal dia tahu bahwa dia telah diampuni dosa-dosanya, tetapi harapannya untuk diampuni dosa-dosanya dari Allah, bukan Allah yang memberikan jaminan, tapi rasa merasa tidak sempurna di mata Allah, ini harus kita tanamkan terus. Makanya istighfar itu akan muncul ketika kita selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak sempurna dalam beribadah, tidak sempurna, tidak total, ya, tidak maksimal, minta ampun. Bahkan setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk beristighfar, astaghfirullah. Setelah ibadah haji, istighfar. Setelah puasa, istighfar. Ya, dan bahkan semua ibadah sebenarnya dianjurkan setelahnya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang terindah dalam hidup kita ini adalah ampunan Allah. Yang terindah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah mengampuni, maka saat setelah kita diampuni ini keadaan kita yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan hadis yang kedua. 5651 sebelumnya ada dalam syarah Imam Nawawi, dia terletak pada setelah bab yang berikutnya. Syarahnya ini digabungkan ya, bab yang ke-20. Nah, untuk syarah dua bab ini setelah bab yang ke-20, halaman 430 di awal. Di dalam bab ini ada disebutkan beberapa hadis. Ya, di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yaitu bahwa Nabi SAW terbiasa meruqyah orang sakit. Ya. Dengan cara yang diceritakan oleh Aisyah, permasalahan ini yang penting kita, yang saya maksud, permasalahan ini telah lalu dijelaskan secara terperinci pada bab yang lalu, pada awal kitab At-Tib. Ya, pada awal kitab, sebenarnya bukan kitab ya. Ya, karena makanya saya ketika membaca terjemahan ini kitab, Saya katakan ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi pun menegaskan bahwa adanya kitab dengan tema ini, dengan judulnya kitab pengobatan. Sementara kita tidak menemukan dalam bentuk bab, yang dalam bentuk kitab ya, yang ada dalam bentuk bab ya, yang ada dalam bentuk bab pada halaman pada halaman 395 bab pengobatan ya, bab pengobatan dalam bahasa Arabnya persis ya, dalam bahasa Arabnya terperinci pada bab yang lalu, pada awal pada awal at-tib, pada awal tib, jadi di, maksudnya pada awal kitabut tib, berarti kitabut tib ini memang ada, cuma tidak tertulis di sini ya, dan kita membuatnya, menulisnya juga pada halaman 359 itu 95 pada bab yang ke-16 di atasnya ada kitabut tib pengobatan. Kemudian yang juga ingin kita sampaikan adalah kata Imam Nawawi wa fi wa qad ja'at fihi riwayatun katsira sahiha jama'tuha fi kitabil adhkar. Pada alinea ketiga ya, di halaman 430 di dalamnya terdapat anjuran mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan sambil berdoa untuknya. Doanya tadi adalah yang kita diantaranya yang telah kita pelajari tadi. Hal ini banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Aku, kata Imam Nawawi, telah mengumpulkannya di dalam kitab Al-Adhkar. Nah, ini yang saya inginkan, bahwa Al-Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar. Ya. Zikir-zikir. Dalam kitab Al-Adhkar ini beliau membawakan hadis-hadis seputar ruqyah yang tadi telah ada salah satu contohnya. Ya. Dalam ada salah satu contohnya azhibil ba'sa rabban nas dan lafaz-lafaz ruqyah yang senada dengan redaksi yang sedikit berbeda dibawakan, dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya tersebut, yaitu Al-Adhkar lin Nawawi. Ini kitab yang banyak faedahnya ya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin yang ada sebagian riwayat yang lemah, yang dilemahkan oleh sebagian ulama, apalagi dalam zikir-zikir setelah sholat ya, zikir pagi dan petang. Banyak yang bertanya kepada saya ditambah lagi dengan kitab zikir dan doa karangan Wahab Muhammad Said Al-Qahtani bin Wahab Al-Qahtani, membandingkan antara dua kitab tersebut dengan kitab karangan Ustaz Yazid Jawaz ya, hafizahumullah, sebagian dari zikir itu di dalam kitab Ustaz Yazid ada yang dinukilkan oleh beliau lemahnya, hukum lemahnya riwayat tersebut. Dan dalam kitab Imam Nawawi dan Said bin Wahab Al-Qahtani dijelaskan intinya mungkin ada dari sisi perbedaan dalam menghukum hadis. Kalaupun kita amalkan, wallahu ta'ala alam, saya rasa tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah terutama dalam zikir pagi dan petang ya. Ini yang kita ingin sampaikan, yaitu Kitabul Adhkar, kitab yang berfaedah dan sudah diterjemahkan juga ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kita kembali ke hadis yang kedua tadi, 5651. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah قال حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حاء وحدثنا بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي كلاهما عن شعبة قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش. أعمش ini tempat berjumpanya cabang-cabang riwayat tadi. Bisa dari Amas nanti bercabang-cabang, dan Amas ini namanya Sulaiman ibn Mihram. Ya, bi isnadi Jaririn, ya, fi hadithi Husaymin wa Syu'bah ada tambahan masahahu biyadihi. Kalau tadi masahahu biyamini. Di lewat yang pertama itu Nabi mengusap dengan tangan kanannya. Di sini Nabi mengusap dengan tangannya. Ada perbedaan? Ada. Di situ penegasan tangan kanan, di sini umum dengan tangannya. Bisa tangan kanan dan bisa tangan kiri. Dengan adanya riwayat ini ada terbukanya kemungkinan bolehnya mengusap dengan tangan kiri bila mana tidak memungkinkan dengan tangan kanan. Tetapi memang dalam hal yang lebih utama tidak akan ada yang melebihi tangan kanan, karena Nabi SAW juga menyukai mendahulukan segala sesuatu dengan tangan kanan. Kemudian juga ada rasa memuliakan. Orang kalau dengan tangan kiri tidak dinilai terlalu memuliakan. Maka membawakan hadis yang umum dengan tangannya ke lafaz hadis dengan tangan kanannya mungkin lebih utama. Walaupun kalau dilakukan dengan tangan kiri tetap sama. Maksudnya tetap prosedur pengobatan dengan ini dibenarkan. Qala wa fi hadithi Tsauri masahahu bi yaminih. Ini sama dengan riwayat yang tadi. Wa qala fi aqibi hadithi Yahya an Sufyan al-A'mas qala fa haddathtu bihi mansuran fa haddathani an Ibrahim an Masruq an Aisyah binahwihi. Ini tambahan sanad, tambahan riwayat yang isinya sama dari Aisyah tentang pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan mengusap dengan tangan kanan, kemudian membacakan ruqyah beliau yaitu adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Hadis yang ketiga 5652, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Syaiban ibn Farruh. Syaiban ibn Farruh qala haddatsana Abu Awanah an Mansur an Ibrahim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam kana idza ada maridan. Kalau tadi keluarganya yang sakit, di sini ada makna yang baru yaitu mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Ada menjenguk, mengunjungi, membezuk. Kalau yang lafaz hadis pertama itu keluarganya, bisa jadi di rumahnya sendiri tidak perlu dikunjunginya. Ya. Dan di sini tambahannya beliau mengunjungi, dan ini sunnahnya mengunjungi orang yang sakit karena Nabi SAW melakukannya. Idza ada maridan yaqul, ya, dia mengucapkan doa ini, adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Sama dengan lafaz hadis yang pertama tadi. Ya. Kita juga sudah mengetahui ya ruqyahnya malaikat Jibril untuk Nabi di awal kitab Tib. Ya. Di awal kitab At-Tib, ya, Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dzik dan seterusnya. Ini juga ruqyah, dan ini adalah ruqyah dari Nabi, yang tadi ruqyah malaikat Jibril. Ya. Kita lanjutkan 5653. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض. Ya, apabila dia datang kepada seorang yang sakit, يدعو له, dia mendoakannya, doanya seperti ruqyah tadi. Qala, ini doanya Nabi, adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Ya, sama dengan bacaan-bacaan sebelumnya. Wa fi riwayati Abi Bakrin fada'a lahu. Ini perbedaan kata kerja saja, bentuk kata kerja. Dalam lafaz yang tadi yad'u lahu. Yad'u lahu fi'lul mudhari'. Kalau di sini fada'a lahu fi'lun madhi. Ya, karena bahasa Arab ini kata kerjanya luar biasa. Ya. Kaya untuk kata kerja yang kata kerja yang pekerjaannya telah berlalu namanya fi'lul madhi. Kata kerja yang pekerjaannya sedang berlaku atau ya yang akan datang fi'lul mudhari'. Ada kata kerja perintah. Ya, tidak perlu ditambah lah, ya, keluarlah, majulah, enggak. Kata kerjanya itu yang dirubah. Ya. Seperti berdoa. Da'a itu kata kerja untuk waktu yang telah berlalu, fi'lul madhi. Yad'u kata kerja untuk waktu yang sekarang dan yang akan datang, fi'lul mudhari. Kata kerja perintah ud'u. Ya. Berdoalah. Ud'u. Ya, berdoalah. Jadi di sini perbedaannya cuma itu. Yang tadi yad'u ya di sini da'a. Ya. Wa qala wa antas syafi. Wa antas syafi. Tambahannya perbedaannya cuma ada tambahan waw. Kalau tadi kan isfi wasfi antas syafi. Kalau di, kalau dalam lafaz yang kedua wasfi wa antas syafi. Wasfi wa antas syafi. Jadi kalaupun ada tambahan ketika kita membaca tidak ada masalah karena memang tambahan waw wa antas syafi ini juga dari riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis berikutnya 5654. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Al-Qasim ibnu Zakaria qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Ismail an Mansur an Ibrahim wa Muslim ibnu Subayh. Ya, ini Muslim ibnu Subayh. Ya, dari generasi tabi'in, sigar tabi'in. An Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam bimisli hadisi Abi Awana wa Jarir. Di sini hanya ya, pangkal hadis saja disebutkan cerita Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, maksudnya seperti yang diceritakan pada hadis-hadis sebelumnya, apabila dia mendatangi, apabila dia menjenguk, apabila ada yang sakit dari keluarganya, maka dia mengusap dengan tangan kanannya atau dengan tangannya, kemudian membaca doa Allahu Rabban Nas Adhibil Ba'sa Isfi Anta Wasfi Wa Anta Asyafi La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'an La Yughadiru Saqama. Hadis sebelum terakhir di bab ini 5655 dengan hadis yang terakhir 5656. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Abu Quraibin wal lafdhu li Abi Quraib qala haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqi bi hadhihi ruqyah. Kata Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dengan ruqyah ini. Berarti ini adalah ruqyah Nabi. Adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Ini ruqyah yang baru ya. Dengan lebih ringkas dari yang sebelumnya. Ruqyah Nabi adhibil ba'sa sama dengan ruqyah yang sebelumnya. Adhibil ba'sa rabban nas. Nah, pembukanya sama dengan ruqyah yang tadi. Di sini perbedaannya biyadika syifa. Kalau di sana antas syafi, isfi antas syafi. Kalau di sini biyadika syifa, di tanganmu lah kesembuhan. Itu kalimat yang kedua. La kashifa lahu illa anta. Ini kalimat yang ketiga. Hanya tiga kalimat. Adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Tidak ada yang menyingkap, ya, tidak ada yang menyingkap baginya kecuali engkau. Maksudnya menyingkap kesembuhan, ya, membukakan kesembuhan. Tidak ada yang melakukan itu kecuali engkau. adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa illa anta, la kashifa lahu illa anta, la kashifa lahu. Ini juga pantas untuk dihafal bagi yang merasa sulit untuk menghafal doa yang sebelumnya yang mungkin lebih banyak kata-katanya, yang di sini agak sedikit ringkas. Adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Ya. Kemudian hadis yang terakhir 5656, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Abu Usama qala Ha'un wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Isa ibnu Yunus kilahuma an Hisyamin bihadzal isnadi mithlahu. Ya, sanadnya dari Isa ibnu Yunus sampai kepada Aisyah sama dengan sanad sebelumnya. Ya. Lafaz hadisnya sama. Nabi, di antara ruqyah Nabi adalah adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa'u la kashifa lahu illa anta. Ya, la kashifa lahu illa anta. Terus di secari kertas, ya, hafal. Ya. Adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa'u la kashifa lahu illa anta. Kalau tadi adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya, syifa'an la yughadiru saqama. Baik, kita bab yang setelahnya hampir sama, hampir sama, dan hadisnya 1, 2, 3. Kita lanjutkan dengan tema, dengan judul bab, bab ruqyatil marid bil muawwidzat wan nafas. Bab meruqyah orang yang sakit dengan muawwidzat. Ini ruqyah yang lainnya, yaitu ruqyah dengan membaca muawwidzat. Muawwidzat yaitu surat-surat yang ada a'udzu. Dua suratnya, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Ditambah dengan qul huwallahu ahad. Ini qul huwallahu ahad masuk dalam kategori muawwidzat karena mereka sama-sama dimulai dengan qul kemudian berdekatan. Maka penggabungan tiga surat ini walaupun tidak semuanya ada a'udzu selalu diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan zikir. Ya, dalam bacaan zikir, kemudian dalam bacaan mantra ini juga digabungkan tiga surat. Ya, kemudian ada tambahan, tadi kan mengusap ya, kemudian membaca, ada tambahan lain yaitu an-nafas. An-nafas itu dengan meniupkan, meniup, meniup tanpa ada riq, tanpa ada ludah. Ya, ya, bisa jadi, atau ada diiringi sedikit ludah, lebih dominan apa? Angin. Ya, lebih dominan anginnya, tetapi terkadang diikuti sedikit oleh ludah karena tiupan itu kan hempasan angin dari dalam mulut kita, terkadang diikuti atau diiringi oleh air ludah kita. Kalau meludah itu kan ludahnya yang keluar, yang dominan air ludahnya, walaupun nanti akan ada diiringi oleh dorongan angin, itu meludah. Kalau di sini meludah bukan meludah yang dimaksud itu, tapi anginnya yang dominan, walaupun mungkin diiringi oleh sedikit air ludah. Ya, ini yang dimaksud dengan nafas yang merupakan paket ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, berarti sudah ada beberapa tuntunan. Yang pertama mengusap, kemudian membaca ruqyahnya, dan sebagian ruqyah telah kita pelajari. Ya, ada yang terakhir tadi yang ringkas, kemudian tambahan yang berikutnya adalah meniup, ya, dengan meniupkannya atau meniup dengan tiupan dari mulut yang bisa jadi dicampuri oleh sedikit air ludah. Ya, ini nafas. Imam Nawawi menjelaskan bahkan tanpa air ludah, ya, nafkhun latifun bila riq, itu tiupan yang halus yang tidak disertai oleh air ludah. Sebagian menafsirkan demikian, tetapi ada juga yang mengatakan walaupun mungkin diiringi sedikit oleh air ludah, itu nafas. kata Imam Nawawi. Mungkin coba dilihat di halaman 430 itu, alinea atau baris-baris yang terakhir. Ya. Nggak di alinea sebelum terakhir ya. Kata nafas artinya adalah tiupan ringan tanpa mengeluarkan ludah, tanpa bermaksud mengeluarkan ludah. Maksudnya begitu. Walaupun nanti teriringi sedikit oleh air ludah, karena air ludah berkumpul di dalam rongga mulut kita. Kalau nanti ditiup, kita meniup, ya pasti akan ada diiringi oleh air ludah, dan ini tidak ada masalah dengan ketentuan tidak berniat meludah, karena berbeda meludah dengan meniup. Ya. Nah, itu paket yang ketiga yang tambahan kita sekarang ini, dan kita baca hadisnya 5657. Imam Muslim mengatakan di sini muawwidzat itu diartikan dengan ayat-ayat pelindungnya. Maksudnya adalah ayat surat yang dimulai dengan kul a'udzu. Yaitu surat kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, dan dua sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab dua berarti muawwidzatani, bukan muawwidzat. Makanya tadi karena prakteknya ditambahkan Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Jadi penamaan ini untuk yang duanya. Al-Ikhlas hanya ikut di bawahnya. Karena dibaca ketiga-tiganya, yaitu muawwidzatani tadi, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul huwallahu ahad. Makanya diistilahkan ketiga-tiganya dengan muawwidzat. Walaupun kul huwallahu ahad tidak ada a'udzu, memohon perlindungan. Cuma karena digabung semuanya oleh Nabi dalam bacaan-bacaan zikir dan juga dalam bacaan mantra seperti ini, maka kul huwallahu ahad mengikut saja penamaan itu. Ya. Jadi ayat-ayat pelindung maksudnya adalah surat, bukan ayat. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq ditambah dengan surat Ikhlas. Terkadang justru yang didahulukan dibaca Al-Ikhlasnya sesuai dengan urutannya. Ya, dibaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Sesuai dengan urutan, dan ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca hadatsani Suraih ibnu Yunus, kata Suraij ibnu Yunus wa Yahya ibnu Ayyub qala hadatsana Abbad ibnu Abbad an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi. Ini tambahan yang tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupnya kepada yang sakit. Kata Aisyah, apabila ada Rasulullah SAW, apabila ada seseorang dari keluarganya yang sakit, maka dia melakukan nafas. Ya, nafas dalam bahasa Arab tha, nafas, yaitu meniup. Ya. Bil muawwidzat, yaitu dengan bacaan tadi. Kapan meniupnya? Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang didahului adalah meniupnya baru dibaca, atau dibacakan. Ya, mungkin kemungkinan yang lain dibacakan baru ditiup. Ya. Ya. Tidak akan mungkin beriringan ya, sambil membaca meniup. Ya, jadi paketnya tadi ada gabungan dari bacaan dan tiupan. Kapan apakah didahulukan meniupnya lalu membaca, atau membaca lalu meniup? Kedua-duanya bisa dilakukan, wallahu a'lam. Falamma marida maradahu alladhi mata fi ja'altu anfuthu alaihi wa amsahuhu biyadi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Wa fi riwayati Yahya ibn Ayyub bimu'awwidhatin. Ya. Nabi SAW di sini justru meniup terlebih dahulu. Susunannya meniup lebih dahulu. Nafatha alaihi. Kemudian dia membaca. Ya. Kemudian dia itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang yang sakit dari keluarganya. Aisyah melanjutkan ceritanya, ketika beliau sakit, penyakit yang membawanya kepada kematian, ja'altu anfuthu alaih, saya yang meniup. Ya, saya meniup kepada Nabi, wa amsahuhu biyadi nafsihi, dan saya mengusap dia dengan tangannya sendiri. Li'annaha kanat a'zamu barakah miyadi. Ini yang saya sebutkan tadi, karena Aisyah meyakini bahwa tangan Nabi lebih berkah daripada tangannya, maka dia tidak mau mengusap dengan tangan dia sendiri. Dia menggunakan tangan Nabi, dan dia yang mengarahkannya, dia yang memegang tangannya kemudian diarahkan ke badannya untuk diusap. Ya, dan tadi telah kita baca riwayat yang pertama di kitab yang sebelumnya, Nabi SAW menarik, kemudian menarik tangannya dan berdoa, Allahumma ufirli, Allahumma ja'alni ma'ar rafiqil a'la. Lalu beliau meninggal dunia. Hadis yang kedua, ya, hadis yang pertama jelas ya, meniup dengan bacaan mu'awwidzat. Ini ruqyah yang ketiga, yaitu mu'awwidzat, kemudian tambahannya adalah meniup, ya, selain dari mengusap dengan tangan kanan. 5658 dengan hadis yang terakhir 5659. 5658 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an ibni Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka yaqra' ala nafsihi bil mu'awwidzat. Ini faedah yang baru, bahwa Nabi SAW bila mana dia sendiri yang sakit, maka dia meruqyah dirinya dengan mu'awwidzat. Dan kita bisa terapkan ini juga. Ketika ada rasa sakit, kita baca mu'awwidzat. Di sini nafasnya setelah membaca. Kalau tadi nafasnya sebelum membaca. Nafasa alaihi bil mu'awwidzat. Meniup dengan bacaan mu'awwidzat. Makanya saya mengatakan tadi boleh dahulu didahulukan dan boleh diletakkan setelah membaca. Di sini Nabi membaca baru dia meniup. Ya. Falamma shtadda waja'uhu, ketika sakitnya semakin berat, ya, kuntu aqra' alaihi. Kata Aisyah, saya yang membacakan mu'awwidzat, wa amsahu anhu biyadih, dan saya yang mengusap dengan tangannya. Maksudnya tangan dia yang dipegang oleh Aisyah untuk mengusap badannya, raja'a barakatiha, dengan harapan keberkahan tangannya. Jadi Aisyah membaca dan dia tidak menggunakan tangannya untuk mengusap sebagaimana dilakukan oleh Nabi, justru dia menggunakan tangan Nabi untuk mengusap jasad Nabi SAW atau badan Nabi SAW. Ini tambahan yang baru adalah Nabi melakukan sendiri. Ketika dia sakit, dia membaca mu'awwidzat, kemudian meniup, ya. Meniup badannya di tempat di mana terasa sakit. Ya. Ini yang baru ya. Jadi ruqyah ini bukan untuk orang lain saja, tetapi kita juga bisa menggunakan untuk kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis yang terakhir, Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرُ وَحَرْمَلَهُ قَالَ أَخْبَارَنَا إِبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَارَنِي يُونُسُ قَالَ حَاءٌ وَحَدَّثَنَا أَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَارَنَا أَبْدُ الرَّزَّاقُ قَالَ أَخْبَارَنَا مَأْمَرُ قَالَ قَالَ حَاءٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قال حدثنا روح قال وحاء وحدثنا عقبة ابن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريد قال أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب. Sanad yang banyak tadi nanti berjumpa pada ابن شهاب الزهري بإسناد مالك نحو حديثه وليس في حديث أحد منهم raja'a barakatiha. Ya. Jadi di lafaz yang banyak ini, dalam sanad yang banyak ini lafaznya tidak ada raja'a barakatiha seperti lafaz hadis sebelumnya. Ya. Dan Aisyah cuma mengatakan ketika dia sakit parah, saya membacakan dan saya gunakan tangan Nabi untuk mengusap badannya. Tidak ada tambahan dengan harapan keberkahan tangannya itu, tidak ada. Walaupun itu sudah ada di riwayat yang lain, illa fi hadithi Malik wa fi hadithi Yunus wa Ziyadin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat wa masaha anhu bi yadihi. Ya. Ini lafaz yang tidak ada raja'a barakatiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia sakit, dia meniup kemudian dia membacakan mu'awwidzat, dan ketika dia sakit parah maka mengusapnya, ya, diwakilkan, artinya dia tangannya yang digunakan, kemudian dipegang oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tangannya tanpa ada lafaz raja'a barakatiha. dengan harapan keberkahan, bisa jadi kena tangannya tangan yang berkah, bisa jadi sembuh. Itu harapan Aisyah. Ya, itu mengambil berkah dari tangan Nabi karena memang tangan Nabi berkah. Tangan Nabi di tangannya keluar air yang mata airnya keluar mengucur air di tangan Nabi, memperbanyak air. Ini keberkahan tangan Nabi SAW karena memang beliau mulia, sempurna fisiknya dan juga ruhnya, ya, jasmani dan rohaninya sempurna sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang telah kita pelajari, sampai keringatnya pun, ya, dari warnanya yang luar biasa seperti mutiara, dan aromanya yang aroma kasturi. Itulah jasad Nabi SAW, sebagaimana ruhnya juga yang sempurna, makanya dia adalah manusia yang termulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah menggunakan tangannya, nanti tangan Nabi, dan tidak menggunakan tangannya untuk mengusap, walaupun dia yang membacakan, ya, karena berharap dengan tangan Nabi itu dapat kesembuhan karena keberkahannya. Walaupun dalam sebagian lafaz hadis ini tidak ada tambahan itu, dan tambahan itu benar, ya, dalam hadis yang sahih juga yang telah kita baca nomor 5658, raja'a barakatiha, karena memang tidak dipungkiri bahwa tubuh Nabi berkah, jangankan itu, ludahnya berkah sallallahu alaihi wasallam, air liurnya berkah, karena memang dia sempurna jasmani dan rohaninya. Dan inilah bab yang kelima dalam di bawah kitab Butib, dan bab yang ke-20 dalam kitab As-Salam, dari kitab As-Salam, dan kedua-duanya berkenaan dengan cara membaca ruqyah, ya, yaitu mengusap, meniup, kemudian bacaannya ada beberapa bacaan tadi, Allah azhibil ba'sa rabban nas, isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama, isfi anta azhibil ba'sa rabban nas, biyadika shifa la kashifa lahu illa anta. Kemudian bacaan mu'awwidzat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Inilah kesimpulan dari pelajaran kita dari dua bab tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pada kesempatan yang akan datang. Ya, mengusap terakhir. Mengusap terakhir. Untuk kalau ada tiupannya. Tapi kalau tidak ada tiupan, seperti hadis yang pertama, ya, di bab yang pertama Nabi mengusapnya kemudian membaca tanpa ada tiupan. Ya. Ya, tanpa ada tiupan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.